إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار معاشر المسلمين para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap makhluk yang Allah ciptakan, setiap manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, telah Allah takdirkan tentukan rezekinya masing-masing. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia ataupun yang lainnya, semuanya telah Allah tetapkan rezekinya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah menanggung rizkinya, telah Allah tentukan rizkinya. Demikian juga dalam hadis fi sahihain, hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa setiap janin ketika dalam kandungan ibunya berusia 4 bulan, Allah utus kepadanya malaikat. Allah perintahkan mencatat 4 perkara. Di antaranya adalah bikatbi rizki, untuk mencatat rizkinya. Namun rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita semuanya, kita tidak tahu berapa rezeki kita sampai kita meninggal. Walaupun telah Allah tentukan rezeki setiap hamba masing-masing, namun Allah perintahkan kepada kita untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Allah perintahkan kepada kita untuk berusaha mencari rezeki dari jalan-jalan yang halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian beruntung. Terutama sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Allah wajibkan bagi bapak ayah untuk menafkahi istri-istri dan anaknya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kafa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki sebagai pemimpin terhadap wanita, pemimpin dalam rumah tangganya, dengan sebab kelebihan Allah berikan kepada mereka, kepada kaum laki-laki, dan dengan sebab harta yang mereka infakkan untuk menafkahi istri mereka dan anak-anak mereka. Demikian juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sahih, kafa bil mar'i ithman an yudayya'a man yamliku kutah. Cukuplah sebagai dosa bagi seorang hamba apabila ia menelantarkan, menyanyiakan orang yang wajib untuk ia nafkahi. Dia tidak mencari nafkah untuk orang yang wajib untuk ia nafkahi. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sebutkan beberapa sebab berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya, apabila kita mengamalkannya, Allah akan memudahkan rezeki kita. Allah akan memudahkan rezeki hamba-hambanya. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa Allah, ittikhadul wiqayah min adzabillah bi fi'li awamirih wa jitnabi nawahih. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengambil perisai pelindung dari azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini adalah makna ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memudahkan, melapangkan rezeki hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dari semua urusan yang ia hadapi, kesulitan yang ia temui, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari sisi arah yang dia tidak sangka-sangka. Di dalam ayat yang mulia ini Allah khabarkan, barang siapa mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan padanya dua keutamaan, dua faedah. Yang pertama, Allah akan memberikan bagi dia jalan keluar, solusi dari segala kesulitan yang ia hadapi. Dan keutamaan yang kedua, buah yang kedua, hasil yang kedua, Allah akan berikan rezeki kepada dia dari sisi-sisi arah-arah yang dia tidak duga-duga, yang dia tidak sangka-sangka. Demikian juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit maupun dari bumi. Akan tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kami mengadab mereka dengan sebab perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam ayat yang mulia ini bahwasanya penduduk negeri mana saja apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lapangkan rezeki mereka. Allah akan bukakan pintu-pintu rezekinya, baik dari langit dengan diturunkannya air hujan maupun dari bumi, ditumbuhkannya tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara sebab agar dimudahkannya rezeki kita, dilapangkannya rezeki hamba, yaitu al-istighfar. Hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk sebab dimudahkannya, dilapangkannya rezeki hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku katakan kepada mereka, Nabi Allah Nuh kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Innahu kana ghaffara. Dengan kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengirimkan untuk kalian air yang lebat dari langit. Dan juga Allah akan menambah harta kalian dan anak-anak kalian. Dan juga Allah akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Dalam ayat yang mulia ini, Allah sebutkan beberapa keutamaan dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maghfiratul dzunub. Dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Demikian juga di antara faedah istighfar dari ayat ini, Allah akan memperbanyak rezeki kita dan anak-anak kita. Uyumdidkum bi amwali wa banin. Demikian juga di antara keutamaan beristighfar kepada Allah, Allah akan menurunkan kepada kita hujan yang lebat yang mencukupi kebutuhan kita. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala dari Rubai' Ibnu Subayh, beliau menyatakan, ada seorang yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri mengadukan kepada beliau al-judubah, paceklik. Maka beliau merintahkan untuk istighfirullah, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang kedua mengadukan kepada beliau, "Ud'ullah an yarzuqani waladan." Doakanlah kepada Allah agar Allah berikan kepadaku, menganugerahi aku seorang anak. Beliau pun menjawab, "Istighfirullah." Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang ketiga mengadukan kepada beliau al-faqr, kemiskinan. Beliau pun menyatakan kepadanya, "Istighfirullah." Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang keempat mengadukan kepada beliau jafafal bustan, kering kebunnya, tidak ada airnya. Beliau pun menjawab, "Istighfirullah." Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rubi' bin Sulaim bertanya kepada beliau, kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ataka rijalun yashkuka anwa'an fa amartahum kullahum bil istighfar?" Datang kepadamu berapa orang mengadukan berbagai macam permasalahan, semuanya engkau perintahkan untuk beristighfar? Beliau menjawab, "Ma qultu lahum min indi syai'a. Inna Allah yaqul fi surati Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku tidaklah mengatakan untuk mereka, menjawab kepada mereka dari diriku sendiri. Akan tapi itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampunlah kalian kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah zat maha pengampun. Dengan kalian beristighfar kepada Allah, Allah akan menurunkan kepada kalian air hujan yang lebat. Allah akan menambah harta kalian, anak kalian. Dan Allah akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara sebab yang lainnya agar dimudahkan rezeki hamba hendaknya ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar dalam semua urusannya, baik dalam mendatangkan manfaat ataupun mencegah bahaya, bersandar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam ini, semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, dan Allah telah menjadikan ketentuan bagi segala sesuatu. Allah telah menetapkan ketentuan bagi segala sesuatu. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, larazaqakum kama yarzuqu at-thair. Larazaqakum kama yarzuqu at-thair." Taghdu khimasa wa tarhu bitana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kalian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Burung berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang kembali dalam keadaan perutnya penuh terisi makanan, kenyang. Demikian juga kita, jika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, maka Allah akan memudahkan, Allah akan melapangkan rezeki kita. Demikian juga di antara sebab dimudahkannya rezeki hamba, dilapangkannya rezeki hamba, ialah silatul arham, menyambung silatul rahim dengan kerabat-kerabatnya. Silatul rahim, isalul khair ilaihim, wadafi syar anhum, bihasbi ma mastata', yaitu ia berusaha menyampaikan kebaikan, berikan kebaikan kepada mereka dan mencegah bahaya dari mereka sesuai kemampuan dia. Yang namanya menyambung silaturahim tidak sebatas dengan harta. Bisa dengan harta, dengan bantuan, dengan ucapan yang baik, wajah berseri-seri, dan seterusnya. Atau mencegah bahaya dari mereka. Masuk dalam silaturahim. Menyambung kekerabatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa menyambung silaturahim di antara sebab dilapangkannya rezeki hamba, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya, عند ترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسعة في العمر ونحوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا ketahuilah, kenalilah nasab-nasab kalian, pelajari nasab-nasab kalian, agar dengannya kalian bisa menyambung silaturahim di antara kalian. Ketahui dan pelajari nasab-nasab kalian, agar dengannya kalian bisa menyambung silaturahim. Karena dengan menyambung silaturahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menumbuhkan kecintaan pada keluarganya, akan menambah hartanya, dan akan memanjangkan umurnya. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan tiga keutamaan, tiga manfaat dengan kita menyambung silaturahim. akan menumbuhkan kecintaan antara kita dan keluarga kita, dan akan menambah rezeki kita, dilapangkannya rezeki kita, dimudahkannya rezeki kita, dan dipanjangkannya umur kita, diberkahi umur kita. Aku qulu li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara sebab-sebab dimudahkannya rezeki hamba berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-infaq fi sabilillah. Menginfakkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berinfak kepada keluarga, istri, anak-anak, kepada orang-orang miskin, fuqara, di jalan-jalan kebaikan, untuk membangun masjid, untuk membantu perjalanan dakwah, berkembangnya dakwah ini, dan jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Dengan kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini antara sebab Allah akan memudahkan, melapangkan rezeki kita, rezeki hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan di jalan kebaikan, pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya. Anfik ya bena Adam, unfik alik. Berinfaklah wahai anak cucu Adam di jalan kebaikan. Aku akan berinfak kepadamu. Aku akan berikan rezeki kepadamu. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya, fis sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa menginfakkan hartanya di jalan kebaikan, akan didoakan keberkahan oleh para malaikat. Ma min yawmin yusbihul ibadu fih illa wa malakan yanzilan. Fiyakul ahaduhum Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wiyakul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah masuk di pagi hari, melainkan ada dua malaikat setiap pagi harinya turun. Mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan kebaikan, berikanlah kepada mereka ganti yang lebih baik." Dan yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang menahan hartanya, bakhil terhadap hartanya, tidak mau menginfakkan di jalan kebaikan, berikanlah kehancuran pada harta mereka." Dari hadis-hadis, dalil-dalil yang sahih ini menunjukkan bahwa di antara sebab dilapangkannya rezeki hamba yaitu dengan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang hamba yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Bainama rajulun bi falatin minal ard fa sami'a sautan fi sahab iski hadiqata fulan fatanaha sahab fa afraga ma'ahu fi hirrah fa idza sharjatun min tilas siraj qad ista'ab al ma' kullah fa tatba' al ma' fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawil ma' bi masahatihi. Ketika seorang berada di tengah padang pasir, tiba-tiba ia mendengar suara di awan, "Siramilah kebun si fulan." Kemudian awan tersebut menjauh dan mencurahkan airnya. Kemudian di antara saluran air tersebut telah menampung air tersebut dan mengalir ke suatu kebun. Maka laki-laki tersebut, dia mengikuti kemana arah air ini. Ternyata dia mendapati di sebuah kebun seorang laki-laki yang sedang mengalirkan air ke kebunnya. Dia pun bertanya kepadanya, "Mas, ya fulan, siapa namamu?" Dia menjawab dengan nama yang sama persis yang dia dengar suara di awan. Kemudian laki-laki tersebut bertanya yang berada di kebun, "Limada tas'aluni anis? Kenapa engkau bertanya tentang namaku?" Dia pun menjawab, "Aku mendengar suara di awan, siramilah kebun si fulan yang airnya ini yang mengalir ke kebunmu." namanya sama dengan namamu. Apa yang kamu lakukan dengan kebunmu ini? Orang tersebut menjawab yang memiliki kebun. Adapun jika demikian, maka saya katakan, aku melihat hasil dari kebunku ini. Aku melihat hasil dari kebunku ini, kemudian sepertiganya aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiganya lagi aku makan dan keluargaku. Aku makan darinya. Dan sepertiganya lagi aku kembalikan untuk mengolah kebun. Ma'asyiral muslimin, dari hadis yang mulia ini, nah, ini sebagai contoh bahwa dengan kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan, Allah akan melapangkan rezeki hambanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Waqimussalam.